Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan sebagian dari sifat-sifat orang munafikin yang tercantum di awal-awal surat Al-Baqarah. Di antara sifat-sifat yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang munafikin adalah mereka orang-orang munafikin, mereka adalah mufsidun, pembuat kerusakan di muka bumi ini. Akan tetapi dalam keadaan hakikat mereka adalah pembuat kerusakan, mereka merasa bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Mereka merasa mereka ini adalah orang-orang yang muslihun. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik ini, la tufsidu fil ard, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini, Mereka berkata, innama nahnu muslihun. Kami semata-mata hanya melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, ala ketahuilah, innahum humul mufsidun. Sungguhnya mereka itulah al-mufsidun, para pelaku kerusakan. Walakin la yashurun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak merasakannya. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Mereka menyangka dengan kemunafikan yang mereka lakukan itu adalah dalam rangka untuk memperbaiki. Maka Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau berkata, "Wal yauma ashabus syahwat wa ashabul matami al-khabitha yuriduna an yuhawwilu al-muslimina ila al-madahibil batilah wa ila ta'til asy-syari'ah." Dan pada hari ini, pada zaman ini, mereka, ya, mereka yang ashabus syahwat, mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti ketamakan-ketamakan mereka yang buruk. Mereka ingin mencoba, mereka inginkan untuk yuhawwilu, mengubah, mengganti, ya, mengubah kaum muslimin, mengajak kaum muslimin kepada madhab-madhab batilah, ya, kepada ta'til syariah, ya, peniadaan syariat. Wa ila jaraim wa fasadil akhlaq, kepada kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan akhlak. Wa yaqulun hadza islah, dan mereka mengatakan bahwasanya ini adalah untuk perbaikan. Nah, ini, ya, maka kalau kita lihat pada zaman kita saat ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, ya, mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk perbaikan, maka mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk kemajuan, ya, kemajuan itu adalah seorang itu bebas melakukan apa saja, ya. Saat ini adalah bagaimana yang namanya HAM itu dijunjung tinggi. Sehingga apa yang terjadi? Ya. Ta'til syariah. Syariat itu mau ditiadakan, mau dihilangkan. Baik secara terang-terangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya. Lihat apa yang terjadi saat ini. Ya. Pikiran apa yang berkembang di tengah masyarakat kita? Ya. Dulu mungkin ketika 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, ya, kita tidak pernah dengar namanya orang itu ingin diakui haknya sebagai seorang, misalnya, seorang homo misalnya, seorang lesbi misalnya, nggak berani. Ya, saat ini apa yang terjadi? ya, atas nama perbaikan, atas nama kemajuan, atas nama modernisasi, atas nama demokrasi. Di berbagai negara, ya, negara kufar yang jelas sudah melegalkan yang namanya pernikahan sejenis. Yang dulu kita tidak pernah dengar yang seperti ini. Ya. Atau misalnya apa yang secara umum mungkin emansipasi mengatakan ini adalah dalam rangka untuk menegakkan hak-hak kaum wanita. Hak mana yang mereka tegakkan? Ya, hak apa yang mereka tegakkan? Persamaan dengan kaum lelaki misalnya. Persamaan dari sisi mana? Ya, persamaan dari sisi apa? Ya. Hak kaum wanita mana yang dizalimi di dalam al-Islam? Tidak ada yang melindungi dan memuliakan kaum wanita lebih daripada al-Islam. Ya. Mengeluarkan mereka ingin agar wanita-wanita muslimah itu keluar dari mana? Dari rumah-rumahnya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka membuka aurat-aurat mereka. Yang terjadi apa? Al-fasad. Kerusakan. Kemaksiatan di mana-mana. Dibungkus dengan apa? Bahwasanya ini adalah emansipasi. Dibungkus bahwasanya adalah dalam rangka penyetaraan hak-hak wanita. Ya. Semuanya omong kosong. Semuanya adalah dalam rangka apa? Menghancurkan kaum muslimin. Ya. Menghancurkan kaum muslimin. Persis kata saya. Persis apa yang terjadi saat ini dengan apa yang terjadi dahulu. Orang-orang munafikin, mereka menyangka bahwasanya mereka melakukan perbaikan. Sama sekali tidak. Sebagaimana orang-orang yang sekarang ini, ya, mereka menyangka bahwasanya mereka melakukan perbaikan. Perbaikan apa yang mereka lakukan? Ya. Tidak ada sama sekali. Kerusakan justru yang mereka lakukan. Hadza wa yasammuna al-imana wa tamassuka bid-din jafa'an wa tahajjuran wa raj'iyatan wa ta'akhuran ila akhir ma yaqulun. Mereka namakan yang namanya keimanan, ya, wa tamassuk bid-din, berpegang teguh dengan agama ini, mereka namakan ini dengan kekakuan, keterbelakangan, kuno, primitif dan lain sebagainya. Ya. Hati-hati. Kemudian sebagian orang yang mulai bangkit ghirah keagamaannya, ya, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Ya. Dahulu 10 atau 20 tahun yang lalu, ya, sedikit kaum muslimah yang memakai jilbab. Ya. Kemudian jilbab, ya, mulai masuk, ya, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah. Ya, banyak orang sudah mulai menyadari bahwasanya wajib untuk menutup auratnya kaum muslimah. Tapi ketika ini tidak dibekali dengan ilmu syar'i, apa yang terjadi? Ya, terjadi seperti saat ini. Ya. Dulu tidak ada istilah yang namanya hijab dikenal oleh orang-orang awam. Ya, istilah hijab 10 tahun yang lalu hanya dipakai oleh orang-orang yang sudah ngaji, dan kalau dia misalnya menutup seluruh tubuhnya, baik perempuan, dia berhijab. Ya. Sekarang dikit-dikit hijab, sama sekali itu bukan hijab. Ya, diperlombakan lagi saat ini. Waliyadzubillah, nasallallahu alafiyah. Dan mengatakan ini perbaikan. Sementara maksud dari namanya hijab, maksud dari namanya jilbab, ketika wanita itu menutup auratnya, menutup tubuhnya, ya, adalah supaya dalam rangka apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya. Dipilih warna yang paling tidak mencolok agar orang juga tidak terfitnah. Hilang fungsi hijab ketika, ya, justru orang, ya, yang demikian yang dikatakan berhijab, ya, diperlombakan, dipertontonkan mana dari mereka yang paling cantik, mana jilbabnya yang paling menarik. Apa fungsinya kalau begitu? Ya. Dan dikatakan itu perbaikan. Dari sisi mana perbaikannya? Ya, dari sisi mana? Ya. Wa ila akhiri ma yaqulun, sampai apa yang, dan seterusnya dari apa yang mereka katakan, ma asbahal lailah bil bariha, alangkah serupanya al lailah bil bariha, ini istilah malam ini dengan kemarin, artinya alangkah serupanya zaman sekarang ini dengan zaman dahulu. Orang-orang yang melakukan kerusakan dianggap sebagai orang-orang yang melakukan apa? Orang-orang yang melakukan perbaikan. Sementara orang yang ini melakukan perbaikan, memperbaiki akidah umat, ya, dianggap, ya, dipandang justru sebagai orang-orang yang ingin merusak. Yuriduna an yuhawwilul hukma bima anzalallah ila al-hukmi bil qanun. Ya, mereka ingin mengubah hukum, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dengan hukum dengan kanun. Wa yaqulun hadza islah. Mereka mengatakan bahwasanya adalah islah, perbaikan, berhukum dengan hukum selain Allah. Yuriduna an yakhla'ul hijab anin nisa. Mereka menginginkan untuk melepas al-hijab dari kaum wanita. Ya, sehingga yang namanya at-taqaddum, yang namanya modern, yang namanya kekinian, yang namanya peradaban, itu adalah ketika seorang wanita itu dia tampil dengan sebebas-bebasnya. Ya. Karena yang namanya hijab itu dianggap pengekang kebebasan. Ya. Pengekang kebebasan dianggap memenjarakan hak wanita. Ya, sehingga di sebagian negara, dan negara-negara kafir seperti Perancis misalnya, dilarang orang untuk memakai cadar misalnya. Sekarang kalau kita kembalikan, apakah mereka kaum muslimah yang memakai, ya, hijab sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah itu mereka dipaksa? Atau dengan kemauan mereka sendiri? Kalau mereka dengan kemauan sendiri, dengan kesadaran sendiri, dengan pemahaman yang mereka pahami bahwasanya mereka harus menutup aurat mereka, ya, secara sukarela mereka, secara sadar mereka memakai itu, kenapa harus dilarang? Kalau dilarang berarti namanya melarang kebebasan dong, ya, kebebasan yang mereka dengung-dengungkan. Kebebasan yang mereka dengungkan, kalau mereka mendengung-dengungkan, menggembar-gemborkan bebas, kebebasan, ya, ya seorang itu bebas untuk memilih, kalau menurut mereka, ya, bebas untuk memilih apa yang menjadi keinginan dia. Di antaranya apa? Memakai dengan pakaian yang syar'i, baik laki maupun perempuannya. Kenapa harus dilarang? Ya, ini menunjukkan tanakutnya mereka. Ya, klaim kebebasan artinya sebenarnya adalah kebebasan untuk bermaksiat kepada Allah, bukan kebebasan untuk taat kepada Allah. Ketika seorang ingin taat kepada Allah, ya boleh bebas. Ketika seorang ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah, dipersilahkan untuk bebas. Ini sebenarnya. Ya. Begitu juga orang-orang liberal yang mengusung dakwah baginya bebas orang untuk, ya, bebas untuk mengatakan apa saja, bebas untuk melakukan apa saja, bebas untuk beragama apa saja. Tapi ketika seorang itu ingin menghidupkan sunnah, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, kenapa dia marah? Kenapa dia ribut? Ya, kan bebas namanya. Berarti tidak bebas dong. Kebebasan apa yang mereka inginkan? Kebebasan untuk meninggalkan syariat. Tapi seorang ingin menegakkan syariat, ya, berdakwah di jalan Allah, tidak boleh bebas. Intinya itu. Dalam keadaan mereka mengatakan hadza islah, ini adalah bentuk perbaikan. Sementara mereka adalah perusak serusak-rusaknya. Wa yatrukuhunna safiratin fi syawari. Mereka inginkan agar para wanita melepas hijab-hijabnya. Ya, kemudian membiarkan mereka kaum wanita dalam keadaan safirat, membuka auratnya di jalan-jalan. Waliyadzubillah. Ya, dan dinamakan ini sebagai bentuk apa sekali lagi? At-taqaddum. Kemodernan, kekinian. Wa yatawallaina a'malar rijal. Menginginkan persamaan dengan kaum lelaki. Ya, jadi apa yang menjadi pekerjaan kaum lelaki, maka wanita pun berhak untuk melakukannya. Ya. Ya, ini yang sering digembar-gemborkan. Ya. Tapi kalau suruh bocorin genteng mau enggak kira-kira? Ya enggak mau juga kan. Alasannya, "Lo saya kan wanita." Lo katanya persamaan hak. Tanakut juga. Ya, tanakut. Mereka yang menggembar-gemborkan dakwah seperti ini itu adalah tanakut. Tahu tanakut. Terjadi kontradiksi antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Pernah ada cerita, ya, seorang syekh dari Yaman, Al-Baihani rahimahullah, ya, zaman mungkin 100 tahun yang lalu, ada seorang yang bicara panjang lebar tentang kesetaraan antara hak seorang laki dan wanita. Lama bicara, satu kata saja bantahan dari beliau. Beliau bilang, "Uskuti." Ya, paham antum maksudnya uskuti? Ya, uskut itu perintah untuk diam. Ditambah ya al-mukhatabah, perintah diam untuk seorang perempuan. Marah dia. "Loh, kenapa kau mengatakan pada saya uskuti? Saya kan laki-laki." Ya, "Loh, katanya persamaan hak." Sudah gak bisa ngomong. Ya, gak mungkin yang seperti itu tuh, gak mungkin. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan lelaki, ya, kemudian telah menentukan tugas dan kewajibannya. Begitu juga perempuan. Ya, yang nanti akan saling tolong-menolong untuk menegakkan masyarakat ini, memperbaiki masyarakat. Ya. Tetapi itu yang mereka inginkan. wa yusafirna ila ayyi mahal. Ya. Kemudian mereka biarkan para wanita itu untuk melakukan pergian tanpa mahramnya kemana saja. Ya. Wa yaquluna hadza islah. Dengan bungkus apa? Ini adalah perbaikan. Hadza ruqiyun wa taqaddum wa hadza tahaddur. Ya, ini adalah kekinian, ini adalah taqaddum. Ya, kemajuan zaman. Ya. Peradaban orang itu semakin peradabannya semakin tinggi. Nah, peradaban semakin tinggi ditandai dengan ini. Ya, adapun orang yang berhijab, memakai cadar, ini adalah peradaban-peradaban terdahulu. Yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Kata siapa? Ya. Wa hadza amalul umamir raqiyah. Ya, ini adalah amal. Ini adalah perbuatannya umat-umat yang memiliki peradaban tinggi. Amma antu aridu hadzal amr fa hadza huwa al-ifsad bi za'mihim. Adapun kalau kalian menentang apa yang mereka lakukan, apa yang kami lakukan. Kalian menentang emansipasi, kalian menentang kebebasan, kalian menentang ya ini dan itu. Ya, ini adalah apa? Kata mereka ini adalah kerusakan dibalik sama mereka. Yang ifsad menjadi islah bagi mereka, yang islah menjadi ifsad bagi mereka. Ya. Hadza huwa an-nafs alladhi dzakarahu Allah 'anil munafiqin bi hadhihi surah. Persis ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang orang-orang munafikin dalam surat ini. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Ya. Bagaimana? Ketika mereka ditimpa musibah dengan sebab apa yang mereka lakukan? Ya. Dengan sebab apa yang mereka lakukan? Cuma kemudian mereka minta udzur kepadamu, datang kepadamu dan mengatakan, ya, yahlifuna billah, mereka bersumpah demi Allah. Ya, in aradna illa islah ihsanan wa tawfiqa. Tidaklah yang kami inginkan kecuali ihsanan, melakukan perbaikan, ya, wa tawfiq, mendapatkan taufik. Tapi yang mereka lakukan kerusakan. Dalam keadaan yang mereka, ya, mereka sangka adalah mereka melakukan perbaikan. Wa haula'il ladina yaquluna hadhihi al-maqalatil an hum munafiqun. Dan mereka, orang-orang yang melakukan atau mengatakan yang seperti ini, mereka inilah orang-orang yang munafik. Ya, ini takmim namanya. Ya, secara umum. Ya, oh nanti jangan, oh berarti fulan munafik, oh fulan kafir, bukan seperti itu juga. Ya. Tapi ini yang mereka lakukan ini, inilah bentuk kemunafikan. Ya, mereka mengatasnamakan Islam. Tetapi apa yang mereka lakukan justru memerangi Islam itu sendiri. Sadar atau tidak sadar mereka? Ya, sadar atau tidak sadar? Ya. Tetapi biasanya mereka yang sudah dalam kedudukannya adalah orang-orang yang menjadi panutan bagi mereka itu sadar ini adalah merusak. Ya, sadar ini adalah kerusakan. Ya. Kalau sekedar pengikut-pengikut mereka mungkin mereka tidak sadar karena kebodohan mereka. Ya. Li'annahum yudhhiruna al-iman wa yukhfuna fi qulubihim muharabat Allah. Nas'alullah al-afiyah. Karena mereka menampakkan keimanan tapi menyembunyikan dalam hati mereka memerangi Islam. Memerangi Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal itu. Ya, ngeri-ngeri perkataan mereka, pernyataan mereka, waliyadzubillah, pernyataan-pernyataan yang menyatakan kekufuran mereka. Ya, yang mereka inginkan adalah bukan kebebasan tapi i'dam, menghilangkan agama. Ya, secara khusus apa? Menghilangkan Islam. Ya, dibungkus sekali lagi dengan apa? Kebebasan. Seorang itu bebas memilih agama masing-masing. Pluralisme dan lain sebagainya istilahnya sama saja itu semuanya. Ya. Menyatakan bahwasanya orang-orang kafir adalah saudara kita. Ya, saudara dia mungkin. Tapi bukan saudaranya orang-orang Islam. Ya. Berbahaya mereka ini. Ya. Qala. Baik. Kita lanjutkan. Yang intinya di zaman saat ini, kalau ada pertanyaan, oke, yang dinamakan orang-orang munafikin, munafikun i'tiqadi, jelas orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah munafik-munafik i'tiqadi. Ya. Tapi sekarang siapa? Di zaman saat ini mereka orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang yang seperti ini tadi. Ya, mereka ahlul bidah, ahlul dolal. Yang mereka menampakkan Islam mereka, tapi secara sadar atau tidak sadar mereka memerangi Islam. Ya, terutama yang seperti-seperti ini tadi, liberal dan jaringannya. Ya, yang diistilahkan oleh para ulama mereka ini adalah zanadiqah, zindiq. Ya, kata-kata zindiq itu bukan kata-kata yang ringan. Hati-hati dalam mengucapkannya. Ya. Ini mereka ahli bidah, terutama tokoh-tokohnya, yang mereka seolah-olah Islam tapi mereka memerangi Islam dari dalam, sadar atau tidak sadar. Ya. Qala qauluhu ta'ala wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ini sifat mereka yang berikutnya. Ketika dikatakan pada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana manusia-manusia beriman. Aminu billahi wa rasulihi ka imanis sahabah radhiyallahu anhum. Ya, yaitu berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Sammahumullahu an-nas li'annahum humun nasu fil haqiqah. Allah namakan mereka, Allah sebut mereka para sahabat manusia karena mereka lah manusia yang sungguhnya, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Tapi apa kata orang-orang munafik? Ya. Anu'minu, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu, orang-orang yang dungu itu? Ya. Yusammuna sahabah as-sufaha. Mereka namakan, mereka sebut orang-orang para sahabat itu dengan apa? As-sufaha. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu dan pandir. Limadha? Kenapa? Li'annahum amanu wal talzamu bidinillah. Karena mereka beriman, ya, dan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, persis juga yang mereka katakan terhadap orang-orang yang tak masuk dengan agama mereka. Mereka katakan bahwa orang-orang yang tak masuk dengan agama mereka adalah orang yang bodoh, adalah orang yang terbelakang dan ya gelar-gelar buruk lainnya. Ya, bukan orang-orang yang maju pemikirannya. Orang-orang yang maju pemikirannya harus meninggalkan agamanya di belakang. Sama Apa yang dikatakan orang-orang munafik tentang sahabat? As-sufaha. Mereka mengatakan para sahabat itu adalah as-sufaha, orang-orang yang dungu, bukan bodoh saja, dungu. Ya. Yusallun wa yasumun wa yahjibuna nisa'ahum. Mereka sholat, mereka berpuasa. Ya. Mereka yahjibuna nisa'ahum. Mereka menghijabi nisa-nisa mereka, wanita-wanita mereka. Wa yatajannabuna al-haram war-riba wal-ghish fil mu'amalat. Ya, mereka meninggalkan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram, menjauhi riba. Ya, menjauhi al-ghish. Ya. Penipuan di dalam perkara-perkara muamalah. Wayatajannabuna al-ihtiyal wal makar wal khadi'ah. Ya, mereka menjauhi al-ihtiyal, hiyal, ya, tipu daya juga, makar wal khadi'ah. Ya, ini para sahabat demikian, orang-orang yang beriman demikian. Orang-orang yang demikian dikatakan oleh orang-orang munafik sebagai orang-orang yang dungu. Ya. Ya, sama kan saat ini. Ya, ketika seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya, berusaha dia untuk tamassuk bidinillah, berpegang dengan agama Allah, berpegang dengan syariat. Ya, berusaha mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dianggap apa? Ya, sama, dianggap bodoh, dianggap pandir. Ya, dianggap tadi, dianggap primitif. Ya, tidak mengikuti mode. Ya, modenya cuma satu, yang laki-laki pakai jubah, celana cingkrang misalnya. Ya. Yang ada jenggot. Enggak berubah itu-itu aja. Yang perempuannya gitu-gitu aja. Ya terus kenapa kalau memang gitu-gitu aja kenapa? Eh? Kenapa kalau memang gitu-gitu aja? Apa urusannya denganmu? Ya. Apa urusannya itu dengan kemajuan? Ya. Sekarang apa yang menjadi indikasi? Ya, indikasi suatu negara itu dikatakan maju, suatu peradaban itu dikatakan hebat, misalnya. Ya, enggak ada kan? Semuanya akan apa? Relatif. Yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan ini. Ya. Tetapi ketika kita memiliki standar yang mutlak, ya kita tenang aja. Ya, standar kita apa? Pedoman kita apa? Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dibilang sufaha, dikatakan sebagai orang-orang yang pandir dan dungu para sahabat. Sementara mereka adalah orang yang paling beriman. Ya. Paling mulia, paling utama. Ya. Wasufaha jam'us safi. Wasafi huwa naqisul aql, khafiful aql. As-sufaha itu jamak dari safi. Ya, dan safi adalah orang yang kurang akalnya. Ya, khafiful aql. Khafif itu ringan, akalnya ringan. Ya, artinya enggak ada, enggak berguna akalnya. Ya. Bukan seorang yang akil, bukan orang yang berakal, dianggap para sahabat demikian. Ya, padahal akal siapa yang paling sempurna kalau bukan akalnya para sahabat? Ya, akalnya apa yang paling sempurna kalau bukan akalnya mereka? Ya. Asluhu minas safaha. Ya, asalnya dari kata as-safaha wa hiya khifatul aql. Ya, kurangnya akal. Fahum yasifuna sahaba bi khifatil aql. Ya. Mereka mensifati para sahabat dengan khifatil akal, ya, dengan khifah, kurangnya akal. Kenapa? Li'annahum laisa indahum makrun wa khadi'ah wa nifaq wa tamalluk wa ihtiyalun ala awamirillahi ta'ala wa nawahi. Karena para sahabat, orang-orang yang beriman, ya, dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu sifat orang yang beriman, al-mu'min ghirrun karim. Ya, seorang mukmin itu ghir, ya, lugu, karim, dan dia seorang yang karim. Ya. Bukan seperti orang-orang munafik yang dia penuh makar, penuh tipu daya. Jadi akalnya dia gunakan untuk menganalisa-analisa, oh ini kenapa demikian, ini kenapa demikian, oh kalau ini, oh dia melakukan ini indikasi bawahnya dia pengennya ini. Capek. Ya, tapi dikatakan orang yang berakal yang demikian ini. Tapi mukmin ngapain yang kayak gitu? Ya, ada misalnya orang menyatakan kesulitan, oh saya dalam kesulitan, saya butuh, ya udah bantu. Enggak pakai, loh jangan-jangan dia ini pendusta, penipu, oh pengen ini. Ya. Ya kalau dia ikhlas, ikhlas dia akan mendatangkan pahala. Ya. Ada orang datang misalnya menyatakan demikian-demikian, oh ya sudah, ala dhahiri. Enggak mikir apa gini-gini-gini. Ya maksudnya. Ya. Mereka gunakan akal mereka untuk yang perlu saja. Enggak capek mikirin-mikirin kayak gini. Ya, enggak capek. Kalau orang yang penuh makar, dia akan menyangka orang lain ya seperti itu juga. Ya, karena memang ya seperti itulah. Ya, orang itu akan menyangka orang lain sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Ya. Kalau dia dirinya adalah seorang yang penuh makar, dia menyangka orang lain itu akan penuh makar pula. Ya, sehingga dia berpikir keras, ada apa ini, ada apa ini, analisa apa ini. Tapi kalau orang enggak seperti ini, dia polos-polos saja. Ya. Nah, demikian. Baik. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Istislam lillah. Mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka imtiyad bi. Ya, mereka tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Lihat orang-orang Yahudi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa. Ya, untuk menyembelih sapi betina. Ya. Apa yang mereka lakukan? Tanya ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghindari sebenarnya. Bukan tanya dalam rangka tafakuhan. Bukan dalam rangka untuk memahami lebih. Ya. Tapi apa? Untuk menghindari. Tanya, bagaimana sapinya? Oh, sapinya warnanya apa? Seperti apa? Seperti apa? Namanya makar. Ya, namanya makar. Ya, kenapa kok kami diperintahkan demikian? Ya, tapi kalau orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sami'na wa ata'na, beres. Apa yang jadi perintah Allah lakukan, selesai. Dia ikhlas dan dia mutaba'ah pada Rasulullah SAW. Dia dapatkan pahala insyaAllah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, enggak bertanya, loh kenapa ya kita diperintahkan seperti ini? Loh kenapa ya kita dilarang untuk ini dan itu? Ya, bukan seperti itu. Bukan mencari-cari hikmah, ya, baru nanti melakukannya. Bukan. Bukan demikian. Ya, tapi seorang muslim, seorang mukmin, dia tahu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu maslahat buat dia. Apa yang dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah mudharat. Selesai. dia paham maslahatnya atau tidak, dia paham madaratnya atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting apa? Sami'na wa ata'na terlebih dahulu. Dia lakukan terlebih dahulu. Kalau larangan dia hindari terlebih dahulu. Perkara nanti belakangan dia tahu hikmahnya, itu ziyadatun nikmah. Tambahan nikmah. Ya, bukan cari-cari dulu. Cari-cari dulu dalam rangka sebenarnya apa? Untuk menghindari juga. Ya, kenapa sih kok kita diperintahkan ini? Kenapa sih kok kita ini dilarang makan babi misalnya? Kenapa sih kok kita dilarang untuk minum khamr? Ya. Enggak perlu pertanyaan gitu. Yakini saja berarti babi itu madarat, berarti yang namanya khamr itu madarat. Ya, hindari, selesai. Perkara nanti suatu saat kita dapat hikmahnya, alhamdulillah. Tambahan nikmat. Ya. Demikian seharusnya berpikirnya. Nah, itu tidak, orang-orang munafik tidak. Ya, orang-orang kafir tidak, dan orang-orang yang bersifat dengan sifat mereka juga tidak. Ya. Tidak ada rasa legowo dalam hati mereka dalam menerima syariat. Ya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm menyebutkan bahwasanya salaf mereka tidak pernah bertanya kaifa, ya, bagaimana dan kenapa, ya, limada dan kaifa, ya, kenapa, bagaimana, tidak pernah. Sami'na wa ata'na, selesai. Bagaimana ya kok kita dipindahkan? Kenapa ya kok kita dipindahkan seperti ini? Enggak. Sami'na wa ata'na. Itu para sahabat. Sehingga ketika sifat para sahabat demikian, ya, orang-orang munafik mengatakan bahwasanya orang sahabat, para sahabat ini adalah orang-orang yang dungu, orang-orang sufaha. Padahal mereka inilah, ya, orang-orang yang dungu. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lam. Ketahuilah mereka inilah as-sufaha. Mereka inilah orang-orang yang dungu. Ya, walakin la ya'lam. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Dan orang-orang yang seperti mereka inilah di saat ini. Ya. Seperti orang-orang liberal itu, mereka itu yang dungu pada hakikatnya. Seolah-olah kata-katanya luar biasa. Ya itu. Wa iyyakulu tasma' liqaulihim. Sifat orang munafik. Kalau mereka mengucapkan suatu, kalian dengarkan mereka. Pintar dalam berkata-kata. Pintar dalam berpenampilan. Ya, hati-hati. Ya, takkan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humus sufaha. Akan tetapi mereka inilah orang-orang yang dungu. Ya, dungu. Mereka dungu terhadap al-ilmu, dungu terhadap al-Islam, sehingga mengucapkan, melakukan, ya, mengucapkan tentang Allah apa yang tidak mereka ketahui. Wal iyadzubillah.